terlihat perilakumu. Dulu engkau pernah menjadi sahabat karibku, namun entah mengapa tentang perangaimu itu masih lekat di dadaku. Haruskah ku menyapamu? Cita.